Hadis ke-10. Sebab terkabulnya doa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ya ayyuha ar-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan." وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث صحيح rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan Dia tidak menerima kecuali apa yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan ke atas orang-orang beriman dengan apa yang telah diperintahkan ke atas para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah daripada apa yang baik dan kerjakanlah amal saleh. Dan Dia berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah daripada apa yang baik yang kami telah kurniakan kepadamu. Kemudian baginda menyebutkan bahawa seorang lelaki yang jauh bermusafir dalam keadaan rambutnya kusut dan badannya berdebu, dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sumber pendapatannya haram, maka bagaimana mungkin doanya diperkenankan? Hadis sahih, riwayat Muslim.